Mitra Bisnis, koran Investor Daily menulis, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2008 hingga 2013 diprediksi masih akan dipegang oleh MS Hidayat yang saat ini telah terpilih menjadi Menteri Perindustrian. Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Pengembangan Pasar mengatakan, jika ADART Kadin tidak diubah, maka posisi Ketua Umum Kadin masih bisa dipegang oleh MS Hidayat. Sementara untuk menjalankan tugas dan perannya sebagai Ketua Umum, pihak Kadin harus menunjuk seseorang untuk menjadi pelaksana tugas. Meski menurut ADART diperbolehkan, namun ia menambahkan, rangkap jabatan seperti itu akan memberi dampak bagi Kadin. Pasalnya, jika terlalu dekat dengan pemerintahan, maka kekritisan sikap Kadin terhadap otoritas dikhawatirkan akan menjadi tumpul. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, Wakil Ketua Komite Tetap Kadin menilai, kalau ADART Kadin tidak dirubah, MS Hidayat bisa menjabat dua jabatan, sebagai Menteri dan Ketua Umum Kadin. Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya tidak tepat. Ketua Kadin itu tidak boleh dirangkap oleh Menteri. Karena apapun ya, Menteri pun sudah harus meninggalkan dia punya perusahaan-perusahaan kalau dia jadi Menteri. Berusaha pun dia sudah tidak boleh. Saham-saham pun mesti dikasih orang lain. Itu peraturannya daripada pemerintah di dalam persoalan ini. Ya, jadi saya tidak melihat bahwa dia itu boleh merangkap itu dan tidak baik buat Kadin sendiri. Jadi saya pikir Pak Hidayat kalau menurut saya dengan hati besar harus serahkan dia punya jabatan itu sama orang lain. Nggak boleh dia rangkap atau dia pejabat aja. Harus ini, saya pikir kita pengusaha ini harus membedakan ya. Kita pembagian dari pemerintah, kita partner daripada pemerintah. Jadi saya pikir Pak Hidayat dengan lama-lama memimpin Kadin. Nah. Jika nantinya dipastikan Ketua Kadin tidak lagi dijabat oleh MS Hidayat, apa kontribusi yang bisa didorong oleh Pak Hidayat memanfaatkan keberadaannya di lingkungan pemerintahan itu, Pak? Yang paling penting itu infrastruktur. Itu yang dia perlu lakukan cepat buat kita. Ya, yang kedua, ya turunkanlah ekos-ekos ekonomi itu. Ya, selesaikanlah undang-undang yang betul-betul ini ada gunanya buat kita itu, sehingga kita betul-betul bisa berinvestasi dengan tenang lagi. Ya, ini aja saya pikir yang dia harus lakukan. Pemerintahan daerah itu harus kita benahi juga. Perda-perdanya, undang-undang yang saling tentangannya harus kita perbaiki menurut saya. Gak bisa kita biarkan begini terus, di samping infrastruktur yang ada, menurunkan high cost dan lain-lain. Kalau enggak, kita sudah enggak bisa bersaingan lagi dengan luar negeri sekarang. Demikian Sofyan Wanandi, saya Dona Oriza.